Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di pertemuan ke-8 masih di kitab shalah, masuk di bab shalatul istisqa. Qala al-musannifu rahimallahu taala shalatul istisqa'i raka'atani. Ka sholatil aiti. Sholat istisqa berjumlah 2 rakaat sebagaimana sholat id. Wa yusanu qablaha au ba'daha wa huwal afdalu khutbatani ka khutbatayi al-aiti. Dan disunahkan qablaha sebelum sholat istisqa au ba'daha atau setelah sholat istisqa, dan ini yang lebih afdal ya. Ya, lebih afdal itu yaitu disunahkan apa? Khutbatani ka khutbatai al-aidi. 2 khutbah seperti khutbah salat Id. Jadi khutbahnya juga 2 ya, untuk salat istisqa. Khutbahnya 2, bisa sebelum salat, bisa setelah salat. Dan di sini disebutkan au ba'daha wa huwal afdal. Yang lebih utama adalah berarti setelah sholat. Wayubtilu at-takbira fihima bil-istighfari. Kemudian takbir di 2 khutbah tersebut, yubtilu diganti bil-istighfar dengan istighfar. Kalau di khutbah id, yaitu di situ apa? Disunahkan untuk bertakbir ya. Sebagaimana di penjelasan sudah kita ini ya. Bertakbir di khutbah pertama untuk salat Id, khutbah Id yaitu 9 kali. Kemudian di khutbah kedua 7 kali. Nah, kalau untuk salat istisqa takbir tersebut diganti dengan istighfar ya. Diganti dengan istighfar. Sehingga nanti khutbah pertama dibuka dengan istighfar 9 kali dan khutbah kedua dibuka dengan istighfar 7 kali. Kemudian bentuk yang paling bagus adalah disebutkan di catatan kaki, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Ya. Kemudian sholatul witri, sholat witir. Ya, pembahasan sholat istisqa hanya seperti itu ya. Maka kita cukupkan dengan apa yang di matan, meskipun ada pembahasan yang lain. Ini insya Allah dipelajari di kitab yang lainnya. Sholatul witri, sholat witir, sholatul witri min rok'atin ila ihda asyarota. Ila ihda asyarota. Sholat witir itu dari 1 rakaat minimalnya ya, minimal 1 rakaat ila ihda asyarota sampai 11 rakaat. Jadi paling banyak sholat witir adalah 11 rakaat. Minimal 1 rakaat meskipun kalau dia bernazar ya untuk sholat witir, maka wajib baginya melakukan 3 rakaat ya, karena kalau mencukupkan dengan 1 rakaat itu hukumnya makruh. Maksudnya seorang yang witir 1 rakaat itu hukumnya makruh ya. Al-iktisar ala wahidatin itu apa? Makruh. Hukumnya makruh. Meskipun kalau di apa di Mu'nis Salis dikatakan hukumnya khilaful aula ya. Kalau di sini kata penulis dia kata musonif hukumnya makruh, di Mu'nis Salis dikatakan khilaful aula. Sehingga kalau bernazar ya jatuhnya nanti tiga, karena nazar itu kan tidak mencakup sesuatu yang makruh ya. Alasannya seperti itu. Salatul witri ya, seperti wa waqtuha, sekarang wa waqtuha waktunya mulai kapan, min adai salatil isya'i ila tulu'il fajr, dari setelah ya, semenjak setelah melakukan ya salat isya sampai terbit fajar. Ya, sebelumnya masalah jumlah rakaatnya di catatan kaki disebutkan wa adnal kamal salas. Ya. Yang minimal sempurna 3, kemudian yang lebih sempurna 5, kemudian setelah itu adalah 7, kemudian setelah itu adalah 9, ya. Kemudian seandainya seorang niat witir dan tidak menyebutkan jumlahnya, tidak meniatkan jumlahnya berapa, maka nanti dibawa kepada apa yang dia inginkan, ya. Dibawa kepada apa yang dia inginkan. Maksudnya nanti dia boleh mengerjakan sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Jadi ketika niat itu di pas takbirul ihram itu dia enggak ada niat berapa. Ya, menurut Ibnu Hajar demikian, menurut Ar-Romli dibawa kepada 3 rakaat. Tadi disebutkan waktunya dimulai setelah mengerjakan sholat isya. Ya. Meskipun dijamak dengan sholat maghrib, jamak takdim. Ya, berarti ini yang menjadi patokan adalah fi'il ya, fi'il ada sholat isya. Nah, kalau dijamak berarti nanti setelah mengerjakan sholat isya ya. Meskipun apa waktu isya belum masuk kan, ya, tapi dia sudah mengerjakan sholat isya. Jadi harus dilakukan setelah sholat isya. Kalau misalnya dia melakukan witir sebelum sholat isya, nanti kalau dia itu sengaja dan tahu bahwa itu nggak boleh, maka tidak sah latan akid. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, maka jatuhnya menjadi sholat sunnah mutlak. Kalau dia mendahului isya. Ar-rawatibu sholat rawatib. Itu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ar-rawatibu al-mu'akadatu asrun. Sholat-sholat rawatib yang ditekankan jumlahnya ada 10 rakaat. Rokaatani qobla subhi, 2 rokaat sebelum subuh, dan ini adalah sholat rawatib yang paling utama. Adapun 8 yang lainnya, yaitu 2 rokaat yang selain qobliyah subuh, ini statusnya sama, afdoliyahnya, fadilahnya sama. Tapi kalau untuk qobliyah subuh, ini dia unggul, ya, lebih utama. Kemudian waraka'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Di catatan kaki waktunya masuk sebagaimana sholat-sholat rawatib qobliyah, meskipun yang bukan mu'akad, dengan masuknya waktu sholat fardu. Artinya, kapan masuk waktu bisa mengerjakan qobliyah, maka ketika sudah masuk waktu sholat fardu. Di sini disebutkan meskipun di jamak takdim, Adapun untuk waktu ba'diyah itu nanti dikerjakan setelah melakukan sholat fardu. Ya, rakaatan ya qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya. Setelah zuhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dua rakaat setelah isya. Sehingga jumlahnya ada 10 ya. Ya, 2 kali 5. Kemudian wa ghairul muakkadati isnata asyarata wahiyya. Kemudian sholat rawatib yang tidak muakkad, yaitu ada 12 rakaat, yaitu rakaatani qabla zuhri, dua rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur itu ada 4 rakaat sholat rawatib, dua rakaatnya adalah muakkad, dua rakaatnya yang lainnya adalah wairu mu'akad. Jadi yang mu'akad itu dua rokaat lagi tidak mu'akad. Sama-sama qobla zuhri. Kemudian waroka'atani ba'daha, dua rokaat setelah zuhur. Tadi ada juga dua rokaat setelah zuhur ya, yang mu'akad. Tapi ada yang dua rokaat juga yang tidak mu'akad. Wa'arba'un qobla al-asri, empat rokaat sebelum asar. Kemudian waraqatani qoblal maghrib, dua rakaat sebelum maghrib, waraqatani qoblal isya, dua rakaat sebelum isya. Ini masuk kategori rawatib yang ghairu mu'akkad. Salatu tarawihi, salat tarawih. Salatu tarawihi 20 rakaatan. Salat tarawih jumlahnya adalah 20 rakaat. Ya, ini disebutkan catatan ini maksimalnya 20 apa maksimalnya 20 ya. Paling banyak. Kemudian kalau kurang dari itu tetap sah ya. Kulla lailatin min Ramadana, yaitu setiap malam di bulan Ramadan, wajibu antakuna masnan, dan pelaksanaan sholat tarawih harus dua rakaat, dua rakaat, dua salam menurut pendapat dalam mazhab. Jika dia nanti niat ketika takbirul ihram niat untuk dua rakaat sholat tarawih atau qiyam Ramadan, kemudian salam setiap dua rakaat wajib. Seandainya seorang sholat tarawih itu dia takbiratul ihram, kemudian sholat tarawihnya lebih dari dua rakaat tadi salamnya, maka lam tan akid kalau dia tahu dan sengaja. Ya, menurut mazhab itu tidak sah kalau empat rakaat salam. Tidak sah jika dia amidan aliman, tahu hukumnya dan dia sengaja. Kalau tidak, ya misalnya dia tidak sengaja atau jahil terhadap hukumnya, maka menjadi naflan mutlakon, menjadi jatuh pada sunnah mutlak. Wa waqtuha min adai sholatil isya'i ila tulu'il fajri, waktunya adalah setelah melakukan sholat isya ya, sampai terbit fajar. Meskipun dijamak takdim ya, meskipun dijamak takdim. Dan kata musannif di sini, kalau dia melakukan langsung setelah sholat isya di awal waktu ini, min bida'il kusala. Allah alam suat. Tapi menurut di Al-Imdad, ini waktunya yang terpilih itu yang bagus ketika masuk seperempat malam. Seperempat. Allah alam suat. Ya, kita lanjutkan. Salatul duha, salat duha. Aqulu salatil duha rakaatani. Minimal salat duha 2 rakaat, ya. Kemudian kalau sempurnanya berapa? 4. 4 rakaat itu minimal sempurna. Jadi kalau 2 itu ya biasa. Belum sempurna. 4 baru sempurna tapi minimal. Kemudian habis itu 6. 6 itu di atasnya 4 ya. Wa afdaluha, kalau yang paling utama salat duha adalah samanin. 8 rakaat. Ya, ini sepakat antara Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Sepakat bahasanya salat duha itu yang afdal 8 rakaat. Dan menurut Ar-Romli ini paling banyak 8 rakaat, tapi menurut Ibnu Hajar yang paling banyak 12. Kalau menurut Ar-Romli, sholat duha enggak ada 12 rakaat. Ya sudah, pol itu 8 rakaat. Tapi mereka sepakat 8 rakaat adalah afdol. Paling apa? Paling utama. Meskipun tadi Ibnu Hajar berpendapat ada sholat duha 12 rakaat paling banyak. Tapi tetap beliau berpendapat 8 rakaat itu meskipun lebih sedikit dari 12, tapi afdol daripada 12 rakaat. Ya, ini di sini salat-salat seperti ini tadi disebutkan yang afdal demikian ya. Ini tentunya menjadi ilmu bagi kita ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi taufik untuk bisa melakukannya. Karena terkadang kita sudah berlalu teori ya, berulang-ulang afdal ini tapi bisa jadi belum diberi taufik ya, bisanya 2 rakaat, bisanya 2 rakaat. Ini ya makanya kita belajar itu sebenarnya kan untuk diamalkannya seperti itu ya. Ya kita kalau belum bisa maksimal itu ya kita introspeksi dan banyak berdoa supaya diberi taufik untuk bisa mengamalkannya. Ya, mungkin teorinya sudah ngelotok mungkin ya, sholat duha 8 rakaat sudah ngelotok, tapi dalam pelaksanaannya ini 2 rakaat ya. Pelaksananya 2 rakaat. Pelaksananya ya 2 rakaat. 2 rakaat salam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa waqtuha, waktunya minirtifai syamsi qadra rumhin ila listiwa. Ya, ketika matahari sudah meninggi seukuran apa? Tombak, sudah pernah dibahas ya. 4 derajat. Itu dari situ sudah bisa mulai sholat duha. Sampai istiwa. Ya. Sampai sebelum zawal. Kemudian yang afdol itu diakhirkan sampai separuh siang. Maksudnya bagaimana? Siangnya itu kan dibagi menjadi 4. Nah, pas separuhnya itu, seperempatnya. Rubu dengan seperempat. Seperempat itu dilaksanakan sholat duha. Para fuqaha mengatakan ilat-ilatnya adalah, atau hikmahnya, wa'alam. Jadi setiap hari itu, terisi sholat setiap seperempatnya. Ya, dari subuh itu ada sholat. Kemudian zuhur kan di pertengahan ada sholat, maghrib ada sholat. Antara zuhur dan maghrib ada asar. Nah, antara zuhur dengan apa subuh, ya itu diberi sholat duha. Jadi merata lah istilahnya, agar merata seperti itu. Setiap seperempat. Kemudian tahiyatul masjidi lidakhilihi ayya waqtin raka'ataini fa aktsara. Salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid di waktu kapanpun, ya, 2 rakaat atau lebih. Kemudian bitaslimatin qabla julusihi. Dengan satu salam sebelum dia duduk. Ya, nanti kalau sudah duduk dia sengaja dan mengetahui nanti bisa terluput pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak terluput kalau misalnya misalnya dia hanya istirahat sebentar ya, kecapean kemudian istirahat langsung berdiri lagi itu tidak mengapa. Bahkan Ibnu Majar mengatakan tidak terluput dengan duduk untuk minum ya, duduk untuk apa? Minum. Kemudian watah sulu bi fardin au naflin akhara aktsara min raka'atin. Yaitu tahsulu tadi salat tahiyatul masjid dengan pelaksanaan salat fardu atau nafilah yang lain aktsara yang lebih banyak dari satu rakaat, yang lebih dari satu rakaat. Maksudnya sudah tidak perlu salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid kemudian misalnya dia salat sunnah yang lain atau sholat fardu. Maksudnya di sini tuntutan perintah untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid sudah gugur dengan dia melakukan sholat sunnah misalnya yang lain jika dia tidak meniatkannya. Dan jika dia meniatkannya sholat tahiyatul masjid pula, maka tetap mendapatkan keutamanya. Bahkan Ar-Ramli mengatakan tetap mendapatkan keutamaan meskipun tidak diniatkan. Sunnatul wudu, sholat untuk sunnah wudu. Sholat sunnah wudu, sunnatul wudu i rokatani fa'aktara akibahu. Sholat sunnah wudu 2 rokat atau lebih, akibahu setelah selesai wudu. Yaitu sebelum berlalunya fasal, jarak antara dia selesai wudu dengan pelaksanaan sholat secara urf. Kemudian ada yang mengatakan, sebagian fuqaha mengatakan tidak terluput kecuali dengan hadas. Al-jama'atu masuk ke sholat berjamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu. Al-jama'ah secara bahasa adalah kelompok, golongan, ta'ifah secara wasyar'an, secara syariat irtibatu sholatil ma'mumi bi sholati al-imami. Mengaitkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Watakunu fardho ainin kama fil jumu'ati. Salat berjamaah ini hukumnya fardu ain sebagaimana yaitu misalnya adalah salat apa? Berjamaah untuk salat Jumat. Salat Jumat itu fardu ain berjamaahnya. Yaitu di rakaat pertama. yang harus berjamaah? Di rakaat apa pertama? Wa fardu kifayatin, dan fardu kifayah, berjamaah itu fardu kifayah, kama fi ada il maktubati, sebagaimana berjamaah, sholat berjamaah untuk sholat lima waktu. Alal ahrori arijali, yaitu fardu kifayah bagi orang-orang yang merdeka, arijal. Alal ahrori arijal, merdeka dan laki-laki, al-mukiminya yang mukim. Tidak musafir ya, kalau musafir tidak wajib. Sehingga perempuan, kemudian budak, musafir, tidak wajib, lakin tusannu, disunahkan. Ini tadi sholat apa, berjamaah sholat lima waktu ya. Dan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berpakaian ya, telanjang. Tapi disunahkan bagi mereka jika mereka buta atau dalam kegelapan. Ya kan enggak kelihatan. Wasunatan, berjamaah itu hukumnya sunnah. Contohnya saat apa? Yaitu kama fil janazati wal aidaini. Ketika sholat jenazah dan sholat aid. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, sholat jenazah bisa sendirian, sholat aid bisa sendirian. Wa mubahatan, hukumnya mubah. Kama fi rawatib wa tasbih. Seperti sholat rawatib dan sholat tasbih. Itu hukumnya mubah ya. Mubahatan yaitu pada sholat yang tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah, sholat sunnah yang tidak dianjurkan sholat berjamaah. Hukumnya mubah. Wa makruhatan kama fil adai khalfal qodoi wa aksihi. Hukumnya makruh ketika berjamaah makmumnya ada bukan mengkodok. Imamnya mengkodok. Ya. Imamnya sholat sedang mengkodok, sholat yang tertinggal, kemudian makmumnya bukan mengkodok. Nah, ini makruh. Atau kebalikannya berarti ya. Kebalikannya ya, imamnya ada, makmumnya kodok. Wa mamnu'atan, hukumnya terlarang, berjamaah itu, kama idha khtalafa nazmu sholataini, kasubhin wa khusufin. Terlarang, tidak boleh jika bentuk sholatnya beda. Berbeda bentuk sholatnya. Seperti sholat subuh dengan sholat khusuf. Yang sholat khusuf di sini yang anu ya, yang bentuk apa? Dua rukuk itu ya, dua rukuk dan dua qiyam. Maksudnya yang adnal kamal atau akmal ya. Yang pokoknya yang ada apa? Ya, dua rukuk dan dua qiyam ini kan beda, bentuknya beda. A'dzarul jumu'ati wal jama'ati itu hal-hal yang menjadi uzur untuk tidak melakukan sholat Jumat dan berjamaah. Sholat jamaah kathirotun banyak. Minha diantaranya al-marodu sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang bertekan dia untuk hadir menuju tempat melaksanakan sholat. Sakit yang memberatkan untuk dia menuju tempat sholat. Bukan sakit yang ringan, seperti misalnya apa, ya demam ringan, pilek ringan, gitu seperti itu ya. yang berat. Tapi tidak mesti harus apa itu, tidak mesti harus kondisi sakit yang sampai tidak bisa berdiri gitu ya. Kan ada kondisi sakit yang levelnya itu dia sakitnya membolehkan untuk duduk. Ya. Salatnya ketika salat fardu, nah ini tidak mesti sampai gitu. Pokoknya dia berat saja dan untuk menghadirinya. Kemudian uzur yang berikutnya, wal khaufu 'alal ma'sumi, yaitu khawatir atas sesuatu yang terjaga kehormatan atau darahnya. Ya, misalnya apa? Jiwa, kemudian kehormatan, mal, harta atau ikhtisas, baik kepunyaan dia atau kepunyaan orang lain. Ikhtisas itu non harta seperti apa? Benda najis ya. Safety source. Misalnya apa? Kotoran hewan ya. Kotoran hewan ya, ini misalnya itu maksudnya ikhtisas, bukan mal karena najis. Karena mal itu harus tahir. Mal itu masuk kategori mal, harus apa? Tahir, muntafa bih. Harus suci dan bisa dimanfaatkan. Ya, dia khawatir terhadap dirinya atau kehormatan, harta, ikhtisas, baik miliknya atau milik orang lain. Misalnya kalau dia berjamaah nanti keselamatan jiwanya terancam atau hartanya nanti dicuri dan seterusnya. Wasyidatul hari, panas yang menyengat. Ini boleh tidak berjamaah menurut Ar-Romli secara mutlak. Meskipun ada nanti apa naungan. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar khusus untuk zuhur saja. Wasidatu al-bardi, dingin yang sangat. Baik itu malam ataupun siang. Ya, baik itu dia sudah ataupun misalnya dia sudah biasa dengan hal tersebut. Kemudian wa tamridu man la muta'ahida lahu. Dia merawat orang yang sakit yang tidak ada yang mengurusinya. Atau ada orang yang mengurusi kan, tapi orang tersebut sibuk untuk cari obat misalnya. Dan tidak ada bedanya orang sakit yang diurusi ini, dirawat ini, apakah dia kerabat ataupun non kerabat. Ya, nunggui orang sakit, ya. Nungguin orang sakit, merawat orang sakit, enggak ada yang nunggu, ya. Kadin menjadi uzur tidak sholat Jumat atau dan sholat berjamaah. Atau ada yang nunggui tapi yang nunggui sibuk ngurusi ini itu, misalnya cari obat dan seterusnya. Wa kaunuhu ya'nasu bihi. Ya, dia itu mendampingi si sakit. Meskipun ajnabi dan ada yang mengurusi. Jadi si Ya nasu kaunuhu yaitu si maridnya. Kaunuhu tadi si maridnya. Ya nasu dia merasa apa? Ya nyaman dengan keberadaan orang yang menemaninya. Ya. Kemudian wa israfu al-qaribi. Wa israfu al-qaribi 'alal maut. Ya, dia mendampingi orang yang akan menjumpai apa? Sakaratul maut. Al-qarib di situ ya misalnya istri kemudian kerabat-kerabat dekat kerabat-kerabatnya. Dan ini sama saja apakah ada orang yang mengurusinya ataupun tidak. Bisa istri dan kerabat-kerabatnya atau budaknya, temannya, ustadznya, dan seterusnya. Yang memerdekakan budak atau yang dimerdekakan. Walma toru in bala atauba walam yajid kinan. Kemudian adanya hujan yang membasahi baju dan dia tidak mendapatkan naungan. Semacam apa? Kinan ya naungan. Yang dia nanti bisa berjalan di bawah naungan tersebut. Jadi antara tempatnya dengan masjid tidak ada naungan sehingga ya terkena hujan ya. Dan itu bisa membasahi bajunya. Ini apa sama saja apakah di malam hari ataupun di siang hari? Jadi ada hujan itu yang membasahi baju, ada hujan yang tidak membasahi baju. Artinya cuman ya tipis, rintik-rintik ini bukan uzur ya. Ya, ini al-matar al-qalil. Jadi baju itu nanti enggak basah. Ya paling tersentuh tetesan itu enggak berpengaruh lah. Baik, itu apa hal-hal yang menjadi uzur untuk tidak melakukan sholat berjamaah atau sholat Jumat. Syurutul jama'ati, syarat berjamaah. Syurutul jama'ati salah satu asyara. Syarat berjamaah ada 13. Yang pertama, alla ya'lama al-ma'mumu butlana sholati imamihi. Makmum tidak meyakini, tidak mengetahui bahwasanya sholatnya imam batal. Jadi kalau dia mengetahui sholatnya imam batal, ya tidak boleh dia bermakmum di belakangnya. Di catatan kaki disebutkan yaitu sesuatu yang disepakati yaitu batalnya, misal hadas, tersingkapnya aurat, ini hal-hal yang disepakati batalnya. Kalau dia tahu imamnya ini tidak wudu ya, sudah hadas, kemudian enggak wudu, nah ini enggak boleh dia di belakangnya. Atau auratnya tersingkap, tidak menutup aurat. Kemudian yang berikutnya wa la ya'taqidahu. Ya dia tidak meyakini batalnya tersebut. Kalau tadi kan batalnya itu kan disepakati, ya. Kalau ini dia tidak meyakini batalnya. Misalnya disebutkan di sini ada dua orang yang berselisih dalam menentukan arah kiblat, masing-masing berijtihad berupaya untuk menentukan arah kiblat. Ya. Yang satu misalnya ke arah selatan, yang satu ke arah barat. Ya masing-masing kan percaya dengan pendapatnya. Ini tidak bisa apa untuk menjadi apa saling menjadi makmum dan imam. Karena otomatis nanti dia meyakini, ya, meyakini batalnya lawannya tadi atau patternnya tadi yang beda pendapat dalam menentukan arah kiblat. Sehingga kalau dia meyakini partnernya apa batal kan nggak bisa karena tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi ceritanya apa? Dia berselisih berselisih dalam penentuan arah kiblat atau dua wadah, ya, dua wadah yang ada air, ya, satunya airnya suci mensucikan, yang satunya airnya mutanajis, kemudian berbeda pendapat, ya, otomatis kan salah satu salah. Dan yang saling menyalahkan satu dengan yang lain sehingga ini tidak bisa. Ya alam tadi mana tadi? Ya alam ya karena butlannya tadi mutafak, ya. Disepakati. Kalau ini tadi terjadi perbedaan pendapat, ya pakainya dia meyakini. Maka kalau seperti itu tidak bisa saling menjadi imam dan makmum, maka sholat sendiri-sendiri. Ya. Yang satu sholat menghadap ke timur, misalnya satu menghadap ke selatan, misalnya. Kemudian wa ala ya'taqida wujuba qadha'iha alaihi. Makmum tidak meyakini bahasnya sholatnya imam itu wajib diqadha'. Seperti orang yang berhadas, dia sholat dalam keadaan hadas karena tidak mendapatkan air dan debu. Yaitu faqitu atau hurain istilahnya. Maka kan harus diqadha'. Atau contoh sholat yang diqadha', yaitu dia tayamum karena tidak mendapatkan air dan dia dilaksanakan di mahal al-ghulib fi wujuduhu. Yang kemarin kita bahas, ya dia tayamum dan dia sholat di tempat yang umumnya ada air, ya di pemukiman misalnya. Maka ini kan dia harus mengkodok nanti. Setelah apa? Setelah mendapatkan air. Sehingga kalau jadi imam, ini tidak bisa bermakmum dengannya. Karena ini syaratnya apa? Wa'ala ya'taqida wujuba qodoiha. Dia tidak meyakini wajib bahasnya sholatnya imam itu wajib di qodok. Ini contohnya tadi. Kalau dia meyakini itu wajib di qodok, ya tidak bisa dia bermakmum dengannya. Wa alla yakunal imamu makmuman. Dan imamnya bukan makmum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini dia menjadi makmum, sedang menjadi makmum. Terus kita jadikan imam. Nah, kita berimam pada makmum. Kita berimam kepada makmum. Nah, ini enggak boleh. Wa la yakunal imamu ma'muman. Wa la yakuna umiyan. Kemudian imamnya tidak boleh seorang umi. Ya. Maka nanti bisa tidak sah. imamnya Umi, kemudian makmumnya Qori. Umi yaitu yang tidak apa, Umi di sini adalah yang tidak bisa mengucapkan dengan benar huruf di antara huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah. Bisa jadi tidak bisa mengucapkan sama sekali huruf itu atau salah apa makhrajnya. Maka tidak sah, tidak sah ketika imamnya Umi, makmumnya apa Qori. Kecuali si makmumnya ini punya apa ketidakmampuan sama dengan apa yang tidak dimampui oleh si imam. Hurufnya sama. Misalnya sang imam tidak bisa huruf sin. Kemudian makmumnya juga enggak bisa sin. Nah, maka ini baru sah, enggak apa-apa. Meskipun nanti gantinya beda. Maksudnya imamnya ini enggak bisa sin. Biasanya kalau ngucap sin diganti tak misalnya. Kalau makmumnya ini sama enggak bisa sin. Tapi biasanya kalau huruf sin disebut misalnya sot. Nah, ini beda enggak apa-apa. Badalnya beda enggak apa asal dia apa makjuznya al-makjuz anhu itu sama. Maka baru itu enggak masalah. Baru itu enggak masalah. Bedanya kalau apa? Imamnya enggak bisa apa? Huruf di Al-Fatihah, makmumnya bisa. Nah, ini yang masalah ya. Sehingga ini perlu diperhatikannya. Ya enggak bisa makmum imam itu Umi itu enggak boleh. Ya. Kalau masalah afdholiyah beda lagi. Afdholiyah itu kalau sudah terpenuhi ya, artinya terpenuhi dia itu memang baca Al-Fatihahnya sudah benar, baru nanti siapa yang afdhol menjadi imam, nah ini beda lagi urusannya. Tapi ini adalah berkaitan dengan sah tidaknya ya. Wah, kemudian wa alla yaqtadiya azzakaru awil khunsa bimra'atin aw khunsa. Laki-laki atau khunsa, khunsa itu yang punya dua jenis kelamin ya. Asli punya dua jenis kelamin ya, bukan apa? Seperti waria yang kita lihat itu yang dia laki-laki kemudian berdandan perempuan, bukan, tapi memang jenis kelaminnya dua. Ya, dan belum sehingga dia belum jelas dia laki-laki atau perempuan. Bala yakta dia azakaru awil khunsa bimro'atin au khunsa. Dan tidak berapa makmum, siapa makmumnya laki-laki atau khunsa, dia bermakmum pada imam yang imamnya adalah imro'ah perempuan atau khunsa. Karena kalau laki-laki bermakmum dengan imamnya perempuan, ya tidak sah. Kemudian kalau laki-laki bermakmum dan khunsa, imamnya khunsa enggak sah, karena khunsa ini bisa jadi dia perempuan. Ya. Tapi bisa jadi laki-laki. Nah, kalau pas dia perempuan kan jadinya tidak sah. Kemudian khunsa kalau jadi makmum, kemudian imamnya imro'ah. Ini enggak sah, karena khunsa itu ada kemungkinan laki-laki. Sedangkan laki-laki tidak bisa bermakmum pada imam yang perempuan. Kemudian makmumnya khunsa, imamnya juga khunsa. Ini juga tidak sah pula. Karena apa? Khunsa yang jadi imam bisa jadi dia perempuan. Khunsa yang jadi makmum bisa jadi dia laki-laki. Maka ini gambarannya seperti ini. Nah, ibarohnya ini kan cuma ringkas ya. Wala yaqtadiya zakaru awil khunsa bimru'atin awin au khunsa. Perinciannya kayak tadi ya. Wala yataqaddama ala imamihi fil makan. Dan si makmum tidak boleh mendahului. Posisi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam dalam satu tempat. Fil makan itu maksudnya ya di tempatnya. Ya, di sini disebutkan yakin yang menjadi sandaran adalah akib tumit. Kalau dia sholat berdiri, maka syarat sah sholat berjamaah makmum, tumit makmum harus apa? Di belakang tumit imam. Tumit makmum harus di belakang tumit imam. Kalau sampai tumit makmum di depan, mendahului di depan sedikit saja tumit imam, maka tidak sah. Dan ini kalau makmumnya 2-3 biasanya di belakang. Yang rawan terjadi salah kalau makmumnya 1, dia di samping, maka bisa jadi nanti tumitnya makmum malah lebih depan. Ya, ini yang tidak terpenuhi syaratnya. Kalau berdiri itu patokannya adalah tumit ya. Kalau duduk itu apa? Pantat. Kalau berbaring miring adalah sisi samping badan. Kalau terlentang adalah kepala. Kalau ragu-ragu tidak mengapa. Ini ragu-ragu ini sudah ini mendahului atau enggak mengapa. Kalau sejajar bagaimana rata hukumnya makruh. Jadi tumitnya imam dengan tumitnya makmum kok rata sejajar hukumnya makruh. Dan ini menghilangkan fadilah berjamaah yaitu pada posisi ketika dia rata. Ya. Kan misalnya ratanya itu misalnya tidak terus menerus. Maka ketika dia tumitnya imam dan makmum ini rata, di situ dia kehilangan fadilah berjamaah. Di sini disebutkan sebagaimana yaitu apa kulu makruh min haitsul jamaah, hal-hal yang dihukumi makruh dari sisi berjamaah tadi sebutkan menghilangkan yaitu fadilah berjamaah. Kemudian yang berikutnya wa ala yataqaddama ala imami fil makani fi ghairi syiddatil khauf, yaitu selain ketika sholat takut yang dalam keadaan sangat takut seperti sholat dalam perangan. Ya. Maksudnya kalau sholat pada syiddatul khauf posisi perang berkecamuk maka tidak disyaratkan atau tidak membatalkan ketika makmumnya lebih depan dari imam karena sudah tidak bisa mengatur posisinya sudah dalam perang dan itu boleh berjamaah itu boleh gitu loh. Ketika syiddatul khauf perang berkecamuk itu masih bisa berjamaah ya. Masih bisa berjamaah. Kemudian nanti makmumnya tidak masalah mendahului apa imamnya. Maksudnya seperti itu. Fi ghairi syiddati al-khauf. Jadi kalau kondisi normal tidak boleh makmum tumit makmum mendahului tumit imam. Wa an ya'lama intiqalati imamihi. Dan dia mengetahui, disyaratkan mengetahui perpindahan gerakan imam. Yaitu dengan cara melihatnya, atau melihat sebagian makmum yang lain, atau mendengarkan suara imam, atau suara yang mubalik, yang mengulangi suara imam. Wa an yajtami'a fi masjidin. Yaitu makmum dan imam itu berada pada satu masjid. Disyaratkan berada pada satu masjid. Dan ini meskipun nanti jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh antara imam dan masjid. Dan meskipun dihalangi oleh bangunan. Kan tapi disyaratkan nanti si makmum itu bisa apa? Imkan murur. Bisa menuju sang imam, ya bisa satu sama lain bisa saling terhubung, ya walaupun misalnya berbelok-belok. Artinya misalnya imamnya adalah di mihrab depan masjid, Kemudian imamnya di situ, makmumnya di mana? Di samping pojok belakang misalnya. Ini sah meskipun jauh. Ya, jarak antara imam dengan makmumnya. Ya. Makmumnya jaraknya jauh dengan imam, kalau dalam satu masjid tetap sah. Ya, karena ini dalam satu masjid. Au fi salasi mi'ati dhira'in takriban. Nah, kalau di luar masjid itu ini au fi salasi mi'ati dhira' ini adalah ketika di luar masjid, tidak terkumpul dalam satu masjid antara imam dan makmum. Jadi disyaratkan kalau misalnya tidak dalam satu masjid, disyaratkan jaraknya tidak lebih dari 300 dirok, sekitar 150 meter. Dan disyaratkan tidak ada bangunan, suatu bangunan yang menghalangi untuk murur atau melihat sang imam. Dan sehingga dia kalau si makmum misalnya menuju imam itu bisa. Bisa tanpa belok-belok. Maksudnya belok itu nanti sampai dia sampai belok arah ya. Muter, ya sampai muter itu. Enggak boleh. Kalau di luar, kalau posisi bukan di dalam masjid. Jadi kalau di dalam masjid, tadi disebutkan, meskipun jaraknya jauh, itu tetap sah. Kalau imam dan makmum dalam satu masjid. Jadi misalnya, ini ada imam satu, kemudian makmumnya satu atau dua, kemudian posisinya di pojokan masjid. Misalnya jaraknya 100 meter, tapi masih dalam satu masjid, enggak mengapa. Atau lebih dari itu enggak mengapa. Asalkan masih dalam satu masjid. Kemudian kalau di luar masjid, misalnya imamnya di dalam masjid. Imamnya di dalam masjid, kemudian makmumnya di luar masjid. Makmumnya di luar masjid. Maka kalau seperti ini jaraknya tidak boleh lebih dari 300 dirham atau 150 meter dihitung dari ujung masjid, bukan imamnya. Misalnya imamnya di mihrab, di masjid bagian apa pengimaman lah. Kemudian makmumnya itu justru di luar masjid. Maka jarak 300 dirham ini dihitung dari ujung masjid ya terasnya itu. Bukan dari imamnya ya, hitungnya dari ujung masjid atau di terasnya itu sampai tempatnya imam. Ini kalau kurang dari 300 dirham maka tidak mengapa. Tapi kalau lebih tidak boleh. Taib yang berikutnya. Wa an yanwiya al-ma'mumu al-jama'ata au nahwaha. Makmum harus niat untuk berjamaah. Atau yang semisalnya, niat menjadi makmum. Jadi ketika sholat berjamaah, makmum wajib niat menjadi makmum. Gitu. Wajib niat ini sholat berjamaah. Ya. Makanya kemarin sudah kita sebutkan, kalau sholat fardu itu ada tiga unsur, yaitu fi'lu sholah, kemudian fardiyah, kemudian yang satunya ta'yin, berarti usoli, fardho, al-asri, nah itu tiga itu. Kemudian kalau dia berjamaah ya tambah makmuman. Harus ada niat menjadi makmum. Ini syaratnya. Wa an yanwiya al-makmumu al-jama'ata au nahwaha. Kalau seandainya seseorang itu makmum nih, dia sholat berjamaah yang menjadi makmum, kemudian mengikuti imam. Dia sengaja mengikuti imam, tapi tidak niat menjadi makmum. Atau syak. Kemudian jaraknya itu dia lama. Maksudnya jarak antara dia antara apa, dia sebenarnya sudah selesai misalnya, kemudian mengikuti imam, ya, jaraknya lama, secara uruf maka batal, sholatnya batal. Jadi kalau seseorang menjadi makmum sholat berjamaah tapi dia tidak niat menjadi makmum, maka dia itu tidak boleh mengikuti imam. Ya, tidak boleh mengikuti imam. Dia harus apa? Ya, sholat sendiri. Ya, sholat sendiri. Tidak boleh mutaba'ah. Tidak boleh apa? Mutaba'ah. Kalau dia mutaba'ah mengikuti imam, maka dia bisa apa? Batal sholatnya. Karena dia tala'ub. Dia main-main. Dia tidak niat menjadi makmum, kok mengikuti imam. Ya. Kalau dia ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kalau dia sholat berjamaah harus niat menjadi makmum. Kalau dia tidak niat menjadi makmum, ya sholatnya bisa sah. Kalau dia tidak mengikuti imam. Dia tidak mengikuti imam. Kalau dia saya mengikuti imam, maka ini menjadikan tidak sah. Karena dia tala'ub. Karena kalau dia itu niat jadi makmum, itu dia irtibat. Itu merobot sholatnya dengan sholat imam sehingga mengikuti imamnya. Kalau dia nggak ada niat, berarti dia itu kan tidak merobotkan kok kepada imam. Kok dia dirobotkan pada imam, mengikuti imam, ini namanya main-main dia. Tapi kalau kebetulan saja enggak apa-apa, namanya ittifaqon. Dia kemudian sholat kebetulan kok berbarengan atau setelah imam ruku dia ruku, sujud ruku, tapi dia tidak mutaba'ah, ya, tidak apa, tidak niat mutaba'ah, tapi hanya kebetulan, ya, kebetulan berbarengan maka enggak mau. Tapi kalau sengaja dia mengikuti imam, nah ini enggak boleh. Dan di catatan ini dilihat situ ada 4 sholat yang wajib niat menjadi apa, untuk niat berjamaah. Itu sholat Jumat itu wajib, karena sholat Jumat itu ini mutlak. Kalau dia sholat Jumat nggak niat jadi makmum, nggak bisa jadi munfarid, nggak sah. Tapi kalau sholat berjamaah, sholat fardu, dia nggak niat makmum, bisa nggak sah? Bisa kalau dia sholat sendiri, tidak mengikuti gerakan, tidak mengikuti gerakan imam. Meskipun kalau dia mungkin bergerak kemudian berbarengan atau artinya tadi mencocoki dengan gerakan setelah imam, enggak mengapa. Tapi kalau dia niat untuk mengikuti ini enggak boleh. Nah, kalau dia apa, sholat sendiri maka sah. Ya. Tapi kalau untuk sholat Jumat dia enggak niat jadi makmum tidak sah, karena sholat Jumat tidak ada munfarid. Tidak boleh munfarid. Beda dengan sholat fardu 5 waktu yang lain. Allah Ta'ala alam. Itu di sini sebutkan sholat Jumat, kemudian sholat apa yang diulang, karena sholat mengulang sholat karena harus berjamaah. Kemudian jamak karena hujan, kemudian sholat yang dinadarkan. Adapun imam, imam, kalau imam enggak niat jadi imam ya ya masih sah ya, masih sah. Kalau sholat fardu, karena dia nanti jatuhnya munfarid. Ya. Tapi kalau jadi imam sholat Jumat, tidak niat menjadi imam, ya tidak sah. Karena berarti kalau dia sholat sendiri tidak tidak sah, karena sholat Jumat tidak ada yang sendirian. Kemudian wa'an yatawa faqo nazmu sholataihima. Jadi ini sudah ada disinggung tadi ya, yaitu bentuk sholatnya harus sama, berkesesuaian. Bentuk sholat antara makmum dan imam harus berkesesuaian. Yaitu berkesesuaian dari sisi apa? Af'al zohiroh. Gerakan-gerakan yang nampak. Bukan pada niat. Sehingga kalau niatnya beda tidak mengapa. Ya. Ada jumlah rokat beda enggak apa-apa. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Nah, ini beda niat, beda adat enggak apa-apa. Karena afalnya sama. Ya. Kalau afalnya beda bagaimana? Bentuknya beda ya, itu sholat fardu. Yang biasa seperti itu dengan sholat kusuf. Ya, yang sholat kusufnya tadi yang kamal atau akmal, yang dengan dua rukuk dan dua qiyam. Meskipun nanti kalau dia menjadi makmum ketika di qiyam yang kedua, nah, di situ sah. Kemudian wa'an yuwafiqo al-ma'mumu al-imama fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafatihi mukhalafati, yaitu makmum harus mencocoki imam di setiap sunnah sholat yang jika diselisihi akan nampak menyolok penyelisihannya, ya seperti itulah kira-kira. Jadi ada sunnah, kalau ada contohnya kan nanti enak. Dia sunnah sholat, makmum harus mengikuti imam yang melakukan sunnah sholat. Kalau rukun jelas, tapi makmum imam melakukan sunnah sholat harus imam melakukan sunnah sholat, sunnah-sunnah dalam sholat dilakukan imam, makmum harus harus mengikuti. Ya, harus apa? Harus bersesuaian, harus mengikuti. Untuk kesunahan yang fahishatil mukhalafah. Fahishatil mukhalafah. Yang kalau diselisih, maka akan nampak menyolok penyelisihan tersebut. Ya, kalau ada contohnya, kita baca contohnya. Misalnya, seandainya imam sujud tilawah, ya, dari berdiri, kemudian dia imam karena baca ayat sajadah, kemudian turun dia sujud tilawah. Ya. Kemudian makmumnya enggak sujud tilawah, ini penyelisihannya menyolok. Ya. Mukhalafah fahisyah namanya. Penyelisihan yang berat, yaitu bentuknya itu menyolok, kelihatan beda. Lalu makmum imamnya sujud kok dia berdiri. Padahal ini sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah. Enggak sujud tilawah juga enggak apa-apa dalam sholat. Hukumnya sunnah. Tapi ini wajib mengikuti. Karena apa? Kalau enggak diikuti, kelihatan sekali perbedaannya. Itu masuk dari mukhalafah fahisyah. Atau sebaliknya, imamnya tidak sujud tilawah. Makmumnya malah sujud tilawah. Nah ini kelihatan beda, perbedaannya menyolok. Ya. Atau misalnya imam tidak tasyahud awal. Nah, imam tidak tasyahud awal, makmumnya malah tasyahud awal. Ya. Di sini disebutkan batolat. tadi contoh-contoh tadi ya. Batal itu ya. Imamnya enggak tasyahud awal langsung berdiri karena tasyahud awal kan sunnah ab'ad. Ya. Kemudian makmumnya malah tasyahud awal saja. Ini kelihatan bedanya. Adapun kalau sang imam itu tasyahud awal, kemudian makmumnya malah berdiri, jika dia sengaja maka batal. Kalau tidak sengaja maka wajib untuk kembali. Jika tidak kembali maka batal sholatnya. Sebenarnya ada rinciannya, tapi ini waktunya nggak nyampe ya. Ada rinciannya sunah-sunah yang dia itu hukumnya wajib diikuti si makmum, wajib diikuti ketika imam mengerjakan dan ketika imam meninggalkan. Istilahnya fi'lan sama tarkan. Ya, ada satu sunnah kalau imamnya itu fi'lan maka makmumnya bagaimana? Wajib mengikuti. Kalau tarkan tidak. Misalnya ini ada perinciannya, ada bisa dilihat di kitab-kitab yang lain, di Munisilis juga ada, di kitab-kitab lain juga ada, tapi nanti keterbatasan waktu kita cukupkan. Kemudian wa'an yutabi'ahu, dia mengikuti sang imam. Artinya imam dulu imam bergerak dulu kan, kemudian baru diikuti sang makmum. Ya, kak, tadi kalau misalnya tambahan, kalau tadi sunahnya itu tidak mukhalafah penyelisihannya maka tidak mengapa ya. Misalnya duduk istirahat. Imam duduk istirahat ya. Kemudian makmumnya menyelisih maka tidak mengapa. Imamnya tidak duduk istirahat, makmumnya duduk istirahat tidak mengapa. Karena kalau diselisih tidak fahisah, tidak menyolok kelihatannya itu. Kemudian mengikuti artinya si makmum terlebih dahulu baru imam. Di catatan imam dulu baru makmumnya balik. Jika dia dia beriringan dengan sang imam, yaitu ketika takbiratul ihram atau dia mendahului si makmum mendahului imam, yaitu dua rukun fi'li, maka tidak sah. Atau dia ketinggalan dua rukun fi'li tanpa uzur. Tapi kalau satu saja enggak apa, ketinggalan satu rukun itu enggak mengapa. Ketinggalan dua rukun baru tidak boleh. Tapi kalau catatannya mendahului satu rukun hukumnya haram ya. Mendahului satu rukun hukumnya haram meskipun tidak batal. Karena kalau mendahului satu rukun atau ketinggalan satu rukun itu enggak batal. Yang enggak boleh apa? Dia mendahului dua rukun ketinggalan dua rukun tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Jadi yang pertama apa? Mendahului imam. Ya. Jadi syaratnya tidak boleh mendahului imam dua rukun fi'il ya, yang berturut-turut. Baik itu rukunnya tawil ataupun tawil dan qasir. Misalnya rukuk dan itidal ya. Tadi kalau tidak boleh apa? Mendahului imam dua rukun. Tidak boleh mendahului imam dua rukun fi'li. Jadi misalnya bagaimana imamnya masih berdiri qiyam al-fatihah, kemudian makmumnya rukuk, setelah selesai rukuk dia itidal itu mendahului satu, dan setelah itu selesai kemudian nanti dia menuju sujud, sujud yaitu mendahului dua. Kemudian juga tidak boleh ketinggalan dua rukun tanpa uzur. Contohnya bagaimana? Imam rukuk, makmum masih berdiri. Kemudian imam itidal, makmum masih berdiri, baca Fatihah belum selesai misalnya, kan lama bacanya. Kemudian imam menuju sujud, turun, nah ini dia sudah meninggalkan ketinggalan dua rukun. Ya. Saya dipahami ini, meninggal. Ketinggalan dua rukun. Ini kalau tanpa uzur tidak boleh, batal. Kalau tanpa uzur apa? Batal. Jadi tadi ya contohnya ya, ketinggalan dua rukun berturut-turut. Jadi contohnya tadi imam sudah menuju sujud, makmum masih berdiri, ya. Berarti apa? Berarti dia ketinggalan dua, yaitu rukuk sama itidal. Itu baru dihitung ketinggalan dua. Itu kalau tanpa uzur batal ya. Tapi kalau ada uzur, misalnya dia bacaannya lambat, baca Fatihahnya masih apa, terbata-bata lambat, dan imamnya juga standar bacanya, maka tidak batal. Ini perinciannya nanti ya, itu ada perincian lanjutan. Baik. Kita lanjutkan dulu. Jadi kalau ada uzur dia tidak boleh kalau lebih dari tiga rukun panjangnya, kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ketinggalan dua rukun batal. Kalau ada uzur, ketinggalan dua rukun tidak batal. Tapi tidak boleh ketinggalan lebih dari tiga rukun, rukun yang panjang. Rukun panjang itu rukuk dan dua sujud. Itidal dan duduk di antara dua sujud tidak dihitung. Sunanul jama'ati, sunah-sunah dalam sholat berjamaah. Sunanul jama'ati kasiratun minha. Taswiyatu shufuf, meratakan shaf. Ya. Ya, meratakan shaf, merapatkan, ya. Mendekatkan, dan ya seperti itu ya. Sehingga tidak ada yang lebih maju atau lebih mundur. Kemudian wukuful makmumi fi shofil awali, yaitu berdirinya makmum di shof pertama fil awal fi shofil awali fal awali, di pertama yaitu setelah imam, kemudian baru selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian itu termasuk kesunahan. Wajahrul imam bitakbirat, imam menjarkan yaitu takbirnya. Kalau tempatnya besar disunahkan ada mubalik, itu yang mengulangi apa suara si imam. Jika tidak besar tempatnya ya makruh, ada mubalik. Wajaru al-imami bitakbirati wa biqauli sami Allahu liman hamidah, dan dengan perkataan sami Allahu liman hamidah. Wa bisalami dan salam. Wa muwafaqatu al-masbuqi imamahu fil azkari. Di antara kesunahannya adalah masbuk itu berkesesuaian mencocoki imam untuk zikir-zikir salat, ya, untuk apa? Zikir-zikir salat. Baik itu wajib atau mandub. Di catatan tadi disebutkan, seandainya dia di tasawuf awal, maka dia mencocoki doa tasawuf akhir. Adapun kalau untuk perbuatan wajib, ya, wajib berkesesuaian ya, untuk perbuatan, untuk gerakan. Tapi untuk zikir disunahkan. Makruhatul jama'ati, diantara kemakruhan jama'ah kasirotun banyak. Tarku taswiyati, tidak meluruskan shaf. Waliktida'u bil fasiqi, kemudian bermakmum pada imam yang fasik. Kecuali nanti khawatir ada fitnah, maka tidak mengapa. Wabil muqtadi'i, dan bermakmum dengan imam yang ahli bid'ah. Misalnya dia muqtazilah, qadariyah, ya. Jika bid'ahnya tidak menyebabkan kafiran, ya, kalau menyebabkan kafiran maka tidak sah, ya, sholatnya, sholat di belakangnya. Misalnya dia mengingkari apa kebangkitan, mengingkari bangkitnya lagi manusia, nah itu sudah bid'ah yang menuju bid'ah yang apa menyebabkan kafir. Kemudian wa imamatuhuma, yaitu imamnya tadi ya, seorang fasik dan mubtadi, ya, dari sisi dia jadi imam. Wa imamatul muwaswis, yaitu imamnya orang was-was. Kemudian waman yukariru harfan, orang yang hurufnya itu diulang-ulang. Tam-tam, fak-fak, wak-wak, ya. Ngomong wawu, wak-wak-wak-wak, fak-fak-fak-fak, tak-tak-tak, sak-sak. Ya. Itu dia di sini apa? Masuk makruh. Walah ini lahnan la yuwayirul makna. Kemudian dia punya lahan, kesalahan baca yang tidak merubah makna. Wa muqaranatu al-ma'mumi al-imama fi masiwa taharumi minal arkan. Makmum, yaitu muqaranah, berbarengan dengan imam pada selain takbiratul ihram, yaitu untuk rukun-rukun yang lainnya. Maksudnya tadi dia makmum itu bareng dengan imam pada rukun-rukun sholat kecuali takbiratul ihram, ya. Kalau takbiratul ihram tidak boleh. Wa anfiradhu anis saf, berdiri sendiri di belakang shaf. Ini di sini masuk apa? Kemakruhan, ya, masuk kemakruhan. Sehingga nanti kalau tidak ada apa? Tempat yang longgar, maka dia bertakbiratul ihram kemudian menarik seorang yang ada di depannya. Tarik ke belakang biar dia tidak sendirian. Dengan ada syarat-syaratnya. Itu nanti ada syarat-syaratnya. Kita cukupkan dulu. Thank you. Tata salat, tata cara salat witir yang afdol adalah 2-2-1. Ya. Misalnya 3 rakaat, 2 rakaat, 1. Kemudian kalau 5 rakaat ya 2-2-1. Salat duha tadi rukuk. Ya, itu rukuk pertama ya. Sampai akhir rukuk pertama ya berarti. Salat duha apakah boleh dicicil atau satu waktu? Nah, tidak ada syarat muwala ya. Allah Ta'ala alam. Jamaah, mukim dan musafir tidak ada masalah. Kecuali nanti ketika dia musafir, kemudian yang mukim ini melakukan 4 rakaat ya, berarti dia tidak boleh qasar. Tadi sudah disebutkan kalau makmum dan imam tadi dua orang berbeda ijtihad kiblat, sholat sendiri-sendiri, tidak saling menjadi makmum dan imam. Kalau makmum maksudnya imam ini, imam misalnya tidak meyakini batalnya wudu karena menyentuh ajnabi, merah makmum meyakini, ya, maka tidak boleh kalau dia meyakini seperti itu. Karena ditinjau dari keyakinan makmum, ini sang imam ini batal, gak sah sholatnya. Ya, dia meyakini tidak sahnya sholat imam, gak boleh di belakang sang imam. Allahu a'lam. Kalau umi ya dia mufarokoh. Kalau imamnya umi kemudian makmumnya qori, dia mufarokoh. Niat mufarokoh misalkan dari jamaah. Hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Beda bangunan. Alhamdulillah. Ya takriban ya kurang lebih enggak banyak. Niat imam bisa di tengah-tengah sehingga kalau ada yang apa niat menjadi ada yang misalnya menepuk bisa berubah merubah niat ya menjadi imam. Niat dilafadzkan ya. Ya kita cukupkan dulu ya. Ya disimpan dulu atau ditulis di grup. Waktunya sudah ini melebihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.